وهي أقطع وأبتع وأبصر. تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين، طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوكيد، توكيد adalah tabi' lil muwakkad yang mengikuti muakkad. Ya, taukid penegas. Ya. Dia mengikuti muakkad pada rafaknya, nasabnya, khafatnya, dan ma'rifatnya. Dan dengan lafad-lafad tertentu. An-nafsu wal-aynu wa-kulun wa-ajma' wa-tawabi' ya, mengikuti ajma' akta' abta' absa' qawma zaidun nafsuhu wa-ra'itul qawma kullahu mamartu bil-qawmi ajma'in. Tayyib. Qala asharihu hafidhahullahu ta'ala at-tawqidu fihi thalathu lughatin. Yang pertama at-tawqid bil waw, yang kedua at-ta'kid bil hamzah, bil hamzah. Tiga, takid bil alif, takid ya, wa afsahuha al ula, yang paling fasih itu yang pertama yaitu taukid. Lima ji'il Qur'an biha kama fi qawlihi ta'ala. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wa tawqidu lughatan at-taqwiyah, ya, waqada al-amra wa aqadahu idza qawwa, yaitu kalau dia menguatkannya, menegaskan, ya, ada bentuk penegasan di dalam, kalau di dalam nahwu berarti dalam jumlah, ditegaskan, ya, penegasan ini ketika ditegaskan, dikuatkan berarti ada makna lebih yang diharapkan, ya, ada makna lebih yang diharapkan daripada ketika tidak ada taukid. Baik. Wastilahan wastilahan atau kid yang kosimu ila kismen. Lafzi wa maknawi. At-tauqidu pembahasan at-tauqidu al-lafzi i'adatul lafzi al-awwal bi'ainihi aw bi muradifihi أو بمرادفه. Pengulangan lafaz awal بعينه أو بمرادفه. Pengulangan lafaz awal ya بعينه apakah sama persis atau dengan sinonimnya? Ya. Wa yakunu fil asma wal af'al wal huruf wal jumal. Dan ini terjadi ya pada isim, fi'il, huruf dan jumlah. Ya, contoh. Ja'a Zaidun, Zaidun. Ya, ja'a Zaidun, Zaidun. Ya. Maka Zaidun yang kedua di sini adalah taukid. Ya, Zaidun yang kedua di sini adalah taukid. Ya. Kalau kita berbicara, ya, sadar atau tidak sadar ketika kita ingin menegaskan suatu hal, maka kita mengulangnya. Ya, benar ini kamu, iya, iya. Nah, itu kan pengulangan. Iya, iya itu sudah menunjukkan taukid. Tidak dia menjawab sadar, iya. Ya, itu siapa yang datang? Ini siapa yang misalnya membaca buku ini? Oh, itu si Z gitu. Sadar tidak sadar kita mengulang untuk menegaskan. Nah, ini namanya taukid lafzi. Ya, taukid lafzi. Apakah dia dengan apa namanya? Dia dengan lafad itu sendiri atau bisa juga dengan apa? Dengan muradifnya atau sinonimnya. Taib. Ja'a Zaidun Zaidun. Taib, kita coba i'rab ya. Ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fat la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun al-awwal fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Zaidun Sani Taukidun Lil Awal. Taib di sini tidak disebutkan ya secara rinci i'rab dari Zaidun Asani. Ya. Insyaallah nanti akan dicarikan dari referensi yang lain apakah kita katakan dia apa namanya? Marfu juga atau kita katakan dia ya sudah taukidun awal atau stop di situ. Atau kita katakan dia mabni atau bagaimana nanti akan di kita lihat dari rujukan yang lain. Baik. Yang kedua, fil af'al. Contohnya ja'a ja'a Zaidun. Ja'a ja'a Zaidun. Ya. Ja'a yang kedua ini min ajli ta'kid. Ya, kalau ditanyakan Zaidun fa'il untuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jawabannya adalah yang pertama. Zaidun fa'il untuk ja'a yang pertama. Karena ja'a yang kedua itu didatangkan sebagai taukid dan dia tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan fa'il. Yang ketiga contohnya fil ahruf, fil huruf. Misalnya kalau ditanya hal ja'a Zaidun dijawab Naam. Naam. Ya. Naam, naam. Maka naam yang kedua ini adalah taukid. Atau la, la. Tau, la, la. Maka ini adalah taukid. Yang keempat, fi al-jumal. Contohnya, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ya. Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun yang kedua ini adalah penegas dari yang pertama. Kita ambil contoh yang kelima. Fi bil muradif. Kalau tadi dengan lafaz yang sama, sekarang dengan muradif. Ja'a misalnya hadara Zaidun. Ya, hadara ini sebagai taukid, ya, lafzi untuk ja'a dan dia datang sebagai muradifnya, sinonimnya. Yang memiliki makna mirip ja'a yaitu hadara, maknanya hampir sama. Baik, kita baca secara lengkap kalamnya Asy-Syarih hafizahullah ta'ala. Qala fa mithaluhu fil asma qauluka ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a Zaidun ini pada isim ya. Ja'a Zaidun Zaidun yang ditaukidkan isimnya. Ja'a Zaidun Zaidun yaitu fa'ilnya di sini. Ya fa Zaidun al awal fa'il wa fa'ilu ja'a. Zaidun awal fa'ilu ja'a wa Zaidun asani taukidun lah. Ya, sebagai taukid. Wa misaluhu fil af fil af'al bismillah. Contohnya pada fi'il ya yaitu yang ditaukidkan yang ditegaskan fi'ilnya. Qauluka ja'a ja'a Zaidun. Ja'a ja'a Zaidun yang diulang fi'ilnya ya. Faja'a fi'lun madin wa ja'a tsani taukidun lah. Wa Zaidun fa'ilun lil awal. Zaidun fa'ilil awal. Ingat Zaidun fa'ilil awal. Wa la fa'ila lil tsani li annahu ja'a bihi li mujarradi taukid. Ya fi'il yang kedua, ja'a yang kedua tidak ada fa'ilnya karena dia disebutkan sekedar untuk penegasan. Ya, bukan untuk menyebutkan adanya perbuatan. Wa misaluhu fil huruf, contohnya di huruf, qauluka liman qala laka. Ya, ketika engkau menjawab orang yang bertanya padamu, hal ja'a Zaidun, ya, apakah Zaid datang, maka engkau menjawab, na'am, na'am, atau la, la. Ya, na'am, na'am, ya, na'am yang kedua atau la yang kedua, na'amul awal harfu jawab, wa na'amul sani taukidun lah, wa misluhu la, la. Naam yang pertama ini adalah harfu jawab dan naam yang kedua adalah sebagai penegas. Wa misaluhu fil jumalil fi'liyah awil ismiyah awil ismiyah. Qauluka ja'a Zaidun wa Zaidun qa'imun Zaidun qa'imun bisa. Ja'a Zaidun ya atau kalau jumlah ismiyah Zaidun qa'imun fa jumlatu ja'a Zaidun as-saniyah jumlatun fi'liyah muakkidah lil ula. Ya jumlah Zaidun ja'a Zaidun yang kedua adalah jumlah fi'liyah yang sebagai muakkidah ya penegas dari yang pertama. Wa jumlatu Zaidun qa'imun as-saniyah jumlatun ismiyah muakkidatun lil ula. Ya Zaidun qa'imun yang kedua sebagai taukid penegas untuk yang pertama. Wa mithalu taukid bil muradif wa huwa al mukhalif lahu fil lafad al muwafiq lahu fil makna. Ini maksud dengan al muradif ya berbeda lafad tapi maknanya sama. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinonimnya. Qauluka ja'a hadara Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Fahadhara taukidun lija'a taukidun lafzi bil muradif. Hadhara adalah taukid untuk ja'a, taukid lafzi, ya, tapi menggunakan muradif, sinonim. Li'annahu wa in khalafahu fil lafad, fahuwa muwafiqun lahu fil makna. Ya, karena walaupun berbeda lafadnya, tetapi maknanya itu sama antara ja'a dan hadhara. Ya. Qala wal aktsar an yakuna wal aktsar fi tauqidil lafzi an yakuna fil jumali. Kebanyakan tauqid al lafzi ini adalah terjadinya di jumlah, ya, terjadinya di jumlah. Baik. Selesai kita dari pembahasan taukid lafzi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas taukid al-ma'nawi. Naktafi lahunna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.